menyaksikan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Yang lalu telah diceritakan tentang Anting Wulan dan Panglima Kraeng Bandang sudah berada di Gua Karang. Dan di saat mereka melihat ada dua buah kuburan baru di bawah sebatang pohon besar di sisi tebing, Kraeng Bandang mengajak Anting Wulan mendekati kuburan itu. Di saat itulah Anting Wulan melihat ada sosok manusia yang keluar dari balik reruntuhan Gua Karang. Kraeng Bandang, tahan. Lihat, itu ada yang keluar dari reruntuhan batu. Panglima Kraeng Bandang yang sudah siap melangkah terpaksa menghentikan niatnya untuk melangkah. Lalu ia memandang ke arah reruntuhan batu Gua Karang. Laki-laki dari istana karang itu tersentak. Ia mengenali orang yang keluar dari reruntuhan itu. Pangeran! Pangeran Madukramo! Itulah Pangeran Buddha. Mari kita dekati. Maaf, Pangeran Madukrama. Paman Panglima Kraeng Bandang, kenapa kau datang sendiri kemari? Kenapa kau terlambat? Dan mana yang lain? Mana para prajurit pilihan yang kuminta itu? Maaf, Pangeran. Hamba memang membawa pasukan dari Tanah Karang. Tapi di dalam perjalanan, hamba memutuskan untuk kemari lebih dulu bersama Nyai Wulan ini. Siapa dia? Kenapa dia mengikuti paman kemari? Pangeran, beliau adalah Mahawira dari Mataram. Beliau memang ikut dari keraton istana karang. Ya, nanti sajalah hamba ceritakan semuanya. Oh ya, mana? Mereka telah gugur. Itu kuburan mereka. Sudahlah paman, jangan ingat itu lagi. Sekarang kita tunggu saja di sini sampai prajurit yang dipinta itu datang kemari. Pergi ke Karang Sedana. Aku akan membuat perhitungan dengan Purbaya. Pangeran ini tinggi hati. Tapi kenapa dia tinggal sendiri di sini? Pangeran, kemana sekarang orang-orang Karang Sedana itu? Orang-orang sombong itu telah pergi. Kembali ke istana mereka. Mereka pergi setelah membuat kerusuhan di sini. Mereka telah kembali membawa kitab pusaka itu. Mereka mengangkangi kitab pusaka itu. Orang-orang rakus sekarang sedana itu harus mempertanggungjawabkan semuanya. Karena mereka, aku sampai kehilangan Paman Jala Kuning dan Maling Kumba. Mereka hanya beraninya beramai-ramai. Para tokoh-tokoh lima persilatan itu ternyata gentong kosong semuanya. Mereka mau menurut apa saja perkataan Purbaya. Dasar pendekar cengeng dan pengecut. Apakah Pangeran sendiri bentrokan dengan Purbaya dan istrinya? Atau dengan para pengikutnya? Untuk apa aku mengganggunya? Karena aku yakin pasti para prajuritnya yang akan maju mengeroyokku. Purbaya itu tidak lebih dari seorang laki-laki pengecut. Dia tidak menghadapi siapa-siapa di dalam perebutan kitab pusaka itu. Tapi orang-orangnya yang turun tangan. Dia menyewa para pendekar lain dari tanah Jawa untuk merebut kitab itu. Sedangkan dia, hanya berpangku tangan. Istrinya bertarung melawan Pamor Iro, seorang tokoh sakti. Tetapi Purbaya hanya menonton pertarungan istrinya yang menyabung dan mempertaruhkan nyawa. Apakah benar yang dikatakan oleh pangeran ini? Apakah Purbaya tidak turun tangan? Lalu siapa tokoh tanah Jawa yang membantunya? Atau mungkin memang tak ada tokoh yang mampu menandinginya, maka dia tidak turun tangan? Atau ada sebab lain? Aku penasaran dengan tokoh yang membantu Purbaya itu. Pangeran, iya. Apakah pangeran mengenal tokoh yang membantu Purbaya dalam merebut kitab itu? Aku tidak mengenalnya. Namun orang-orang rimba persilatan menyebutnya orang tua Sableng, bergelar Kikuplu, dan muridnya bernama Suntana. Dan orang tua itu berasal dari Gunung Merbabu. Pendekar dari Gunung Merbabu bersama muridnya. Apakah ada nama lain selain gelarnya itu? Iya, aku pernah mendengar Aki Grumpung menyebut namanya. Nama orang tua itu Resi Sadadenta. Resi Sadadenta? Nyai mengenalnya? Iya, aku mengenalnya. Dan hampir seluruh pendekar dunia persilatan di tanah Pasundan dan Jawa mengenal pendekar sakti itu. Dia memang seperti orang Sableng, namun dia amat baik dan bijaksana. Muridnya dulu pernah membuat gempar tanah Jawa, dan dia pernah juga pergi ke Mataram. Pantas saja Purbaya tidak turun tangan. Rupanya Resi Budiman itu turun tangan membantunya. Sebaiknya aku pergi ke Karang Sedana lebih dulu. Aku harus mencari putraku. Aku rindu sekali dengan kalian putraku. Sekarang apa yang akan kita lakukan lagi, Pangeran? Apakah tidak sebaiknya kita kembali ke Istana Karang? Bukankah kitab itu telah berada di tangan Purbaya? Untuk apa lagi kita mengusiknya? Tidak, Paman. Aku hanya ingin melihat Purbaya yang sebenar. Di sini aku tidak sempat mencoba kesembungannya, karena dia memiliki banyak prajurit. Maka nanti kalau sudah tiba di Karang Sedana, aku akan menantangnya. Dan tentu prajuritnya tidak akan berani turun tangan, sebab kita memiliki prajurit juga. Dan masalah kitab itu pasti akan dapat kita rebut, karena kitab itu diberikan oleh orang tua itu pada orang lain. Dan kurasa orang itu akan meninggalkan Karang Sedana. Kita bisa mencegatnya kalau dia keluar dari istana itu. Lain kalau memang Purbaya tidak punya malu mengambil dan memintanya. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku bisa naik darah melihat kesombongan pangeran ini. Kalau saja orang tuanya tidak menjadi sekutu Mataram, mungkin sudah sejak tadi aku menghajarnya. Kraing Bandang, sebaiknya aku pergi dulu mencari putraku. Aku sudah rindu sekali padanya. Kurasa aku tidak bisa mencampuri urusan kalian. Hanya aku mengingatkan kembali soal pembicaraan kita tadi. Jangan terlalu mengusik Karang Sedana lebih jauh. Aku pergi dulu. Anakku lebih penting daripada pusaka itu. Nyai, tunggu. Sudahlah, Paman. Tak perlu dikejar dan dicegah. Biarkan saja dia pergi. Dia hanya akan merusak rencana kita. Dengar tadi, dia mengatakan agar kita jangan mengusik Karang Sedana. Aku yakin dia pasti akan memihak ke Karang Sedana. Apakah aku akan menceritakan semuanya? Tidak. Biarlah Kelapa Gindar Raja yang akan menceritakan semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi di Istana Karang, dan siapa sebenarnya Anting Wulan? Tadi aku hanya menyebutkan sebagai Mahavira Mataram. Pangeran, ampunkan hamba. Memang sebaiknya perkataan Nyai Anting Wulan itu tadi kita perhatikan. Kita memang tidak perlu mengganggu Karang Sedana. Sudahlah, Paman. Kita lihat saja nanti. Aku akan membuat perhitungan dengan Purbaya. Aku akan menantang. Kalau dia mengerahkan prajuritnya, maka kita hantam sekalian. Kurasa tidak begitu berat untuk menghancurkan keraton Karang Sedana, Paman. Sekarang kita tinggalkan dulu Pangeran Madukrama yang bermaksud menantang Purbaya. Dan sekarang kita lihat keraton Karang Sedana. Siang itu, saat matahari berada di atas kepala, di taman keraton, tampak jaga para mudita sedang bermain-main bersama Kayang Manggala dan Kalajantung. Kalau ingat tadi malam, aku jadi mau tertawa terus. Paman dan kakang Kayan menarinya seperti patung arca yang digerakkan. Kaku dan patah-patah. Tapi paman dan kakak Kayan berhasil karena bergerak seperti itu. Maka paman dan kakak Kayan menjadi pusat perhatian dari orang-orang. Mereka tertawa karena gerak paman dan kakak Kayan. Tapi yang menjadi pusat perhatian dan pembicaraan justru dirimu, kan? Kau hebat sekali, Dita. Gerakanmu telah benar-benar menyatu dengan dirimu, Nduk. Iya, Dita. Tadi pagi saja, saat aku keluar dan bermain di alun-alun, aku mendengarkan semua anak-anak menteri kerajaan ini membicarakan tentang kehebatan dirimu. Tuh. Dan mereka semuanya ingin menjadi penari yang hebat. Anak-anak itu iri mendengar kehebatanmu. Ya kan? Aku yakin para penari keraton pun akan berlatih padamu. Kalau mereka mau belajar menari, maka aku akan memberikannya pada paman Jantung. Loh. Kenapa diberikan padaku? Wah, aku tidak bisa apa-apa, Nduk. Bukankah paman mengaku pada Ayahanda bahwa semuanya paman yang mengajar? Maka aku yakin semua anak-anak itu akan berguru pada paman. Wah. Adikita benar. Wah. Memang mereka akan menemui paman untuk berguru. Aku bisa bayangkan, kalau paman Jantuk menjadi seorang guru tari, gerakannya pasti semakin lucu. Wah, kalian curang. Wah, kalian mempermainkan aku ya. Ah, aku tidak menguasai semua gerak jurus tarian bidadari. Seharusnya kau yang mengajari mereka yang mau belajar. Asalkan ajiannya atau mantranya jangan kau sebut, nanti mereka pada terpelanting dan melayang gak karuan. Ya toh. Ketiganya tertawa. Dua orang prajurit yang berjaga di luar taman menoleh ke arah mereka. Lalu prajurit itu pun saling pandang dan kembali berjaga. Tarian bidadari, nanti ada yang mendengarnya dan melaporkan pada Ayahanda, maka aku akan dihukum. Maka aku tidak bisa keluar lagi untuk bermain-main seperti ini. Tapi kurasa paman juga bersama kakang Kayan akan bisa memainkan semuanya dengan sempurna. Kalau paman dan kakang Kayan mau mempelajarinya lagi. Wah, untuk apa, Nduk? Aku tidak ada minat untuk melenggak-lenggok. Wah, aku tidak mau jadi laki-laki yang punya kelainan. Sebaiknya sudah sedikit itu saja cukup. Oh ya, Kayan, kau jadi kembali ke Mataram? Iya, Paman. Aku sudah mengatakannya pada Paman Purbaya, dan beliau juga menyetujuinya. Mungkin besok pagi aku akan berangkat. Kok secepat itu, Kakang? Kalau begitu, aku akan ikut. Aku akan minta izin pada Ayahanda. Aku akan ikut ke Mataram. Adik Dita, bukan masalah cepat atau tidak. Aku sudah terlalu lama meninggalkan Mataram. Aku rindu pada ibu dan ayahku. Aku khawatir mereka akan cemas menantikan kepulanganku. Dan mereka pasti akan mencariku. Dan kurasa kau tidak perlu mengantarku ke sana. Karena kau tahu bahwa pangeran muda Aditya suka berlaku kasar. Nanti kau diganggunya lagi. Sekarang aku tidak takut lagi padanya. Aku akan membalas semua perlakuannya padaku. Aku akan menghajarnya. Dan akan kubuat dia menangis minta ampun. Hal itu yang tidak kuinginkan, adik kita. Aku tidak ingin dengan ilmu yang kau dapat itu, kau menjadi seorang yang sombong dan angkuh. Iya, benar, Nduk. Itu benar. Apa yang dikatakan Kayan itu benar. Kau tidak boleh menjadi seorang yang sombong dan angkuh. Kau tidak boleh menggunakan ilmu itu untuk menyakiti orang lain. Kita tidak boleh membuat keangkara murkaan dengan ilmu yang kita miliki. Karena Dewata sangat benci dengan hambanya yang suka menyalahgunakan ilmu yang dimilikinya. Dan Paman juga tidak suka kalau punya seorang anak yang suka berbuat jahat. Ya kan? Karena sebuah kejahatan yang dilakukan itu bisa mengakibatkan merugikan orang lain. Ya banyak kan? Lihat tangan Paman ini. Ini karena ulah pamor ireng. Karena pamor ireng menawan kita, maka paman mengalami kejadian ini. Kalau tangan paman tidak seperti ini, maka kau yang akan mati terhimpit batu itu, ya kan? Nah, apa kau mau jadi seperti ini? Jadi penyebab kerugian orang lain? Bagaimana, Nduk? Mau? Tapi aku ingin mengantar kakang kalian, paman. Dan aku ingin sekali lagi berjumpa dengan Bibi Wulan serta paman Saka. Aku suka dengan mereka. Wah, Nduk, untuk apa kita mengantar Kayan? Toh sudah ada yang mengantarnya. Tak mungkin Kayan dibiarkan pulang sendiri ke Mataram. Lagi pula, kitab pusaka itu kan berada di tangannya. Paling tidak akan ada tokoh yang kuat untuk mengawal Kayan. Nah, kalau kita ikut, itu akan membuat lambatnya perjalanan, Duh. Jaga Paramudita menghentikan kata-katanya. Seperti ada sesuatu yang keras mengganjal di tenggorokannya. Lama ditatapnya Kayan dengan pandangan yang lain. Di hati gadis kecil itu ada getaran aneh. Namun ia sendiri tidak mengerti apa artinya. Namun kala jantuk orang tua itu tersenyum perlahan. Dia mengerti pandangan itu. Tapi paman, apa? Aku... Aku dapat merasakan getaran apa yang ada di dalam dada putriku ini. Dia menaruh hati pada Kayan rupanya. Ya, dia sangat mencemaskan anak laki-laki ini. Oh, Dewata Maha Besar. Dia menciptakan segala rasa dan perasaan yang hebat di dalam jiwa hambanya masing-masing. Agaknya bocah ini memang akan berjodoh kelak ya. Ya, mereka berdua menunduk. Keduanya seperti merasa getaran itu. Aku jadi tidak enak untuk melihat kenyataan seperti ini. Paman Jantuk, ada yang datang. Maaf, Tuanku Putri Jaga Paramudita. Oh, Paman Pandu, ada apa, Paman? Tuanku Putri dan Kala Jantuk serta Kayan, kalian dipanggil oleh Gusti Prabu untuk menghadap sekarang juga. Gusti Prabu menunggu di ruang pendopo agung. Ada apa, Paman Panglima Pandu? Sepertinya memang ada yang perlu disampaikan oleh Gusti Prabu. Sebaiknya kita temui sekarang juga. Silakan Tuanku Putri Jaga Paramudita. Jaga Paramudita dan Kala Jantuk serta Kayan saling pandang. Lalu ketiganya menatap pada Panglima Pandu Permana. Tak lama kemudian, keempat orang itu meninggalkan taman menuju ke Pendopo Agung. Salam sejahtera Gusti Prabu. Hamba menghadap dengan Tuanku Putri Jaga Paramudita dan Kala Jantuk serta Kayan. Bangunlah paman dan terima kasih. Nah, Jaga Paramudita putriku, Kayan dan Paman Jantuk, silakan duduk. Sengaja aku memanggil kalian, dan yang paling penting sekali adalah Kayan, karena memang pembicaraan ini menyangkut soal dirimu. Ampun paman, apakah sebenarnya yang akan paman sampaikan pada saya? Tidak banyak, namun ini sangat penting. Mengingat kau adalah pewaris dan pemegang kitab pusaka ilmu sejati, dan aku tidak akan meminta kitab itu dengan alasan apapun. Namun aku sangat mengkhawatirkan dirimu, sebab aku tidak yakin bahwa semua orang rimba persilatan itu tidak melihat bahwa kitab itu telah diberikan oleh Paman Sadadenda kepadamu di depan Gua Karang. Aku menduga pasti ada saja yang melihatnya, dan mereka pasti akan mengejarmu. Mereka akan meminta dan merampas kitab itu dari tanganmu. Jadi, apa yang paman maksudkan? Apakah saya mesti menitipkan kitab ini di Karang Sedana? Tapi, memang sebaiknya begitu, paman. Kitab ini saya tinggalkan saja di sini. Tidak semudah itu persoalannya, Kayan. Kau tinggalkan atau kau bawa, sama saja. Karena mereka orang-orang bodoh dan tamak itu tidak akan pernah mau tahu. Mereka pasti akan mengejarmu dan meminta kitab itu. Karena memang orang-orang itu mempunyai akal yang licik dan penuh dengan ketamakan. Dan aku pun tidak akan mau menyimpan kitab itu. Dan memang sebaiknya kau bawa pergi ke Mataram. Di sana, kau akan bisa menjaganya. Ayah dan ibumu bukan orang sembarangan. Mereka tentu membelamu untuk mempertahankan kitab itu. Yang jadi persoalannya adalah saat kau kembali ke Mataram. Tapi, kalau memang Paman menganggap kitab itu terlalu berbahaya, maka, biarlah. Saya kembali dulu ke Mataram tanpa kitab. Nanti saya kembali lagi kemari bersama ibunda atau ayahanda saya. Mauku memang begitu. Tapi orang-orang di luar sana mana mau tahu. Mereka akan tetap mengejarmu. Tapi kurasa kau tidak perlu memikirkan itu lagi. Aku telah mempersiapkan beberapa orang untuk mengantarmu kembali ke Mataram. Tapi kuharap kau meninggalkan istana ini pada malam hari. Dan kau bisa mengirim berita, meminta bantuan pada para pengikutmu, yaitu orang-orang tongkat merah. Biar nanti mereka akan mengiringi kepergianmu. Kurasa perkumpulan besar itu akan bisa melindungimu. Iya, Paman. Saya sampai lupa dengan orang-orang tongkat merah. Baiklah, nanti malam, saya akan menemui pimpinan cabang di kota Raja Karangsedana ini. Saya akan minta bantuan mereka. Dan aku pun besok akan menyuruh Paman Pandu dan beberapa prajurit utama untuk mengantarmu sampai ke Mataram. Terima kasih, Paman. Saya akan berhati-hati di perjalanan. Dan saya akan menjaga kitab pusaka ini. Ayahanda, aku... Ada apa, Jaga Paramudita? Bicaralah. Kalau kau ingin bicara, jangan ragu. Ayahanda, apakah aku boleh ikut mengantar kakang Kayan kembali ke Mataram? Prabu Purbaya menarik nafas panjang. Lalu ia menatap istrinya. Cempaka yang duduk di sebelah putrinya segera mengusap rambut Jaga Paramudita. Dita putriku, kenapa kau harus ikut ke sana? Mataram tidak dekat dari sini, sayang. Dan dalam perjalanan itu, banyak sekali mara bahaya yang tidak kita ketahui. Kau akan membuat sulit kakang Kayanmu dan Paman Pandu serta para prajurit. Tapi, aku bisa menjaga... Aku tidak boleh meneruskan kata-kataku. Aku tak mau ayahandaku tahu tentang semuanya. Oh, bagaimana aku ini? Jangan kau katakan kau bisa menjaga dirimu, putriku. Kau tidak memiliki apa-apa. Kau hanya akan membuat repot saja. Nanti kau malah menjadi sandera pihak musuh. Sudahlah, putriku. Kalau memang mau ke Mataram, nanti saja. Lain kali kita akan ke sana menemui Bibi Ulan dan Prabu Sanjaya. Saat ini, sebaiknya jangan. Ini bukan perjalanan biasa. Karena kalau para pendekar tamak itu mengetahuinya, pasti akan terjadi pertarungan seru. Kenapa bukan ibunda dan ayahanda saja yang ikut serta mengantar kakang Kayan? Maaf, Tuanku Putri. Gusti Prabu terlalu banyak tugas di keraton ini. Dan apalah artinya hamba sebagai seorang abdi di sini kalau tidak diberi tugas dan memang mengawal dan menjaga keselamatan Kayan dalam perjalanan pulang ke Mataram adalah tugas hamba. Hamba sebagai panglima di keraton ini mempunyai tanggung jawab. Paman Pandu benar, putriku. Ayahanda telah terlalu lama meninggalkan keraton ini, sedangkan Paman Pandu juga sudah terlalu lama menjaga keraton ini. Maka sudah sewajarnya kalau ayahanda memberikan tugas keluar pada Paman Pandu. Dan ayah yakin bahwa Paman Pandu bisa mengatasinya, apalagi dibantu dengan orang-orang tongkat merah. Nantilah, kalau semuanya sudah selesai, maka ayahanda akan membawamu ke Mataram. Untuk sekarang sebaiknya kau tinggal dulu di istana. Kasihan Paman Jantuk. Kalau kau pergi juga, siapa yang akan mengajak Paman Jantuk berjalan-jalan di kota raja? Benar, adik Dita. Kasihan Paman Jantuk. Selama ini kita selalu bersama-sama. Kalau aku pergi dan kau juga ikut, Paman Jantuk akan kesepian di sini. Bisa-bisa Paman akan kabur lagi dan kau akan kehilangan Paman Jantuk. Iya, baiklah. Aku tidak akan pergi mengikutimu ke Mataram. Paman Jantuk, ayo kita jalan-jalan dulu. Tapi Nduk, pergilah Paman. Temanilah Jaga Paramudita pergi. Bawalah dia jalan-jalan. Iya, baiklah. Hamba mohon diri, Gusti. Kayan, Paman pergi dulu ya. Oh ya, Paman Pandu. Besok kalau Paman berangkat ke Mataram, sampaikan salamku pada Prabu Sanjaya dan Raden Saka serta Bibi Anting Wulan. Aku harap Paman selalu berhati-hati. Berjalanlah melalui daerah-daerah yang terbuka, biar Paman bisa mengatasi semua rintangan yang menghalang di jalan. Semoga saja mereka, orang-orang rimba persilatan itu benar-benar sudah menyadari bahwa kitab itu bukanlah menjadi milik mereka. Karena kalau orang-orang itu masih penasaran dengan kitab itu, maka mereka akan membuat cerita baru lagi di tanah Pasundan ini. Aku sudah muak melihat kerakusan dan ketamakan mereka. Iya, aku sudah terlalu jenuh berurusan dengan hal semacam ini. Banyak sekali waktu yang terbuang. Hamba akan memperhatikan semuanya, Gusti Prabu. Kalau memang mereka masih penasaran dan terus mengejar kitab pusaka ini, biarlah nanti hamba yang akan menghajar dan menghancurkan mereka semua. Hamba rasa semuanya ini adalah tanggung jawab hamba sebagai panglima di sini. Hamba akan membersihkan semua pengacau di tanah Pasundan ini. Lakukanlah mana yang paman anggap baik. Beri mereka pelajaran sehingga mereka bisa menyadari bahwa kita tidak bisa dianggap rendah dan main-main. Nah, Kayan, besok kuharap kau bisa berjalan dengan tenang. Paman Pandu akan melindungimu, dan juga orang-orang tongkat merah pasti menjaga keselamatanmu. Kau adalah pimpinan mereka. Tidak akan ada seorang pengikut pun yang akan membiarkan pimpinannya mendapat celaka, kecuali dia bermaksud memberontak dan ingin menjadi pengkhianat. Terima kasih, Paman. Kayan, kalau nanti kau tiba di Mataram, aku harap kau tidak akan melupakan kami. Sering-seringlah berkirim kabar kemari, dan kalau ada waktu, ajak ibu dan ayahmu kemari. Baiklah, Bi. Nah, sekarang kau bisa bersiap-siap. Dan ingat, nanti malam temui orang-orang tongkat merah. Setelah mengangguk, Kayan segera mengundurkan diri bersama Panglima Pandu Permana, Purbaya dan Cempaka saling pandang, lalu keduanya tersenyum. Saat itu di Pendopo Agung menjadi sepi. Kedua pembesar Pasundan itu lalu melangkah turun dari pendopo. Sudahlah, Nduk. Kenapa jadi cengeng? Hah? Paman, aku sedih sekali. Kakang Kayan sebentar lagi akan pulang ke Mataram. Dan kita akan kehilangan dia. Aku yakin Kakang Kayan tidak akan kemari lagi. Dia pasti akan tetap tinggal di sana. Iya, Ndu. Di sana itulah tempatnya. Di sana ibu dan ayahnya tinggal. Ya, kenapa dia harus meninggalkan orang tuanya dan menjadi orang karang sedana? Anak yang baik adalah anak yang mau mengabdi pada orang tua. Dia tinggal bersama orang tuanya di Mataram, berarti dia anak yang berbakti, Ndu. Tapi aku tak mau berpisah dengan Kakang Kayan, Paman. Selama ini kita selalu bersama-sama. Iya, iya. Kita makan ikan bakar dan jamur bersama-sama. Betul. Kita berlatih bersama-sama. Sekarang berpisah. Iya. Alangkah menyedihkan perpisahan itu. Alangkah sepinya kehidupan ini. Sakit sekali rasanya hati dan jiwaku ini, Paman. Sedangkan ayahanda dan ibunda tidak memberikan izin padaku untuk mengantarkan Kakang Kayan. Nduk, ibunda dan ayahmu itu benar. Perjalanan Kakang Kayanmu kali ini amat berbahaya. Kalau dia tidak membawa kitab itu, lain masalahnya. Tapi karena kitab pusaka itu ada di tangannya, maka perjalanannya ke Mataram banyak resikonya. Tapi aku kan bisa menjaga diri. Iya. Aku bisa menghancurkan mereka dengan pedangku ini. Aku bisa menghajar mereka dengan tarian bidadari. Tapi apa kau bisa meyakinkan semuanya itu pada orang tua? Kalau bisa, katakanlah. Dan itu mungkin akan mempersulitmu lagi untuk pergi kemana-mana. Ya, Tante. Iya, Paman benar. Nah, aku memang tidak bisa menerangkan semuanya pada ayahanda dan ibunda. Tapi aku memang tidak bisa membayangkan perpisahan ini. Kita sudah terbiasa kemana-mana bersama. Alangkah sepinya hidup ini, perpisahan ini, kenapa mesti ada dan terjadi? Nduk, kehidupan ini telah diciptakan oleh Dewata Agung dengan cara berpasangan. Ada malam, ada siang, ada pagi, ada petang, ada hidup, ada pula kematian. Nah, jadi ya sudah sewajarnya kalau ada pertemuan, ya ada perpisahan. Hah, tapi kenapa pula perpisahan yang harus menyebabkan kita menangis? Kenapa kau tidak menyesali pertemuan itu dulu, ayo? Karena tanpa pertemuan dengan Kayan, pasti kan tidak akan ada perpisahan seperti ini dengannya, kan? Tapi sudahlah, sebagai anak yang baik, yang mau mempelajari tentang hidup dan rahasia lain tentang kehidupan ini, kau harus merasakan perpisahan itu sebagai suatu anugerah yang tak ternilai, Nduk. Karena kau akan biasa dengan kejadian ini. Jadi kau tidak akan berduka lagi menerima kejadian seperti ini untuk hari-hari selanjutnya. Tapi aku tidak biasa dengan kejadian ini, Paman. Iya. Aku belum bisa menerima kenyataan ini. Perpisahan ini begitu menyedihkan. Nah, itulah yang namanya kehidupan. Penuh dengan lika-liku sedih dan duka. Kalau kita tidak mengalami ini semua, seperti kau, kau belum sempurna menempuh kehidupan ini. Ini masih ringan, Dut, yang aku derita selama ini. Aku terpaksa berpisah dengan putri. Dan itu tidak bisa kembali lagi. Kalau keayahan, mungkin suatu saat kalian akan bertemu. Tapi Serintil, aku tidak akan bisa bertemu lagi dengannya. Dia telah berada tenang di alamnya sendiri. Dan aku harus membohongi diriku sendiri untuk menerima kenyataan bahwa kau adalah penggantinya. Tapi sekarang aku toh sadar dengan sepenuhnya, ya kan? Bahwa setiap kehidupan akan berakhir dengan kematian. Pertemuan akan diakhiri dengan perpisahan. Ada akan berakhir dengan tiada. Jaga Paramudita terdiam. Ia terus mendengarkan wejangan dari Kalajantuk. Bagi Paramudita, Kalajantuk kini telah berubah jauh dengan dulu saat mereka berjumpa. Kalajantuk kini penuh dengan rasa sabar dan pengertian. Putri Keraton Karang Sedana itu segera memeluk Kalajantuk dan menangis di pelukan orang tua buntung itu. Sudahlah, Dita. Tidak perlu lagi kita menangis dalam menghadapi kenyataan ini. Kau saat ini setidaknya telah mewarisi ilmu kitab sejati. Kau telah dianugerahi oleh Ratu Sima. Maka itu, kuharap kau tidak lagi menjadi cengeng. Hah? Kehidupan kita ini akan lebih keras lagi untuk masa-masa yang akan datang. Kalau semuanya kita hadapi dengan kesedihan, apa yang akan kita dapatkan kelak, ya kan? Tak lain hanya kebodohan dan kerugian. Kita akan diperbudak oleh nafsu dan perasaan serta hati kita yang ciut serta kerdil. Baiklah, Paman. Aku akan belajar dari semuanya. Aku akan membuang segala kesedihanku. Bagus. Aku akan belajar hidup tegar. Aku akan melupakan perpisahan ini. Tapi apakah aku akan bisa melakukannya, Paman? Oh, jangan khawatir. Aku akan membantumu. Aku akan membuat hari-hari kita bahagia di sini tanpa kayaan. Yandu, bagaimana dengan pedang itu? Apakah tidak ada yang tahu kalau di pinggangmu ada pedang pusaka? Tidak, Paman. Kecuali Bibi Emban yang menjagaku mandi. Iya. Tapi aku sudah mengatakan padanya untuk tidak buka mulut pada siapapun. Wah, bagus. Kurasa Bibi Emban itu akan patuh padaku. Melihatmu saat ini aku jadi ingin tertawa. Dulu saat aku berjumpa denganmu, aku masih bisa mengingatnya bahwa kau memakai baju yang pas dan serasi di tubuhmu. Tapi sekarang pakaianmu jauh lebih besar dari yang biasanya. Lucu sekali. Sudahlah, Paman. Lama-lama aku akan terbiasa dengan pakaian seperti ini. Iyalah. Harap saja Paman tidak menyinggung soal pakaianku ini. Di hadapan ibunda maupun ayahanda. Karena aku khawatir nanti mereka jadi curiga. Iya. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyinggung soal baju dan apapun yang kau pakai. Rasanya memang lama-lama juga cocok dan pas, ya. Sekarang kita kemana lagi nih? Sebaiknya kita jalan-jalan ke kota raja saja. Nanti menjelang malam baru kita kembali ke istana. Aku sudah lama tidak melihat kota raja. Tapi sebaiknya kita membawa pengawal, Dita. Karena nanti ada orang-orang seperti Kalasrenggi dan kaki tangannya yang penasaran dan mencari kesempatan untuk merampas kitab pusaka itu dan mencelakakan kita lagi, bagaimana? Ayo. Paman takut. Kita hadapi saja mereka. Aku yakin kita akan dapat menghalau mereka pergi. Ya, baiklah kalau begitu. Tapi apa kita jalan kaki ke kota raja? Sekarang saja, paman tidak mampu lagi jalan kaki. Siapa bilang? Aku hanya khawatir padamu, Dita. Nanti kakimu pada lecet dan melepuh semua. Kalau aku, jalan kaki itu paling suka. Paman jahat. Sejak tadi meninggalkan ruang penopo agung, aku tidak melihat adik Dita. Apakah dia marah padaku lalu pergi bersama paman jantuk? Iya, aku juga merasakan betapa pedihnya untuk meninggalkan karang sedana ini. Aku akan kembali ke Mataram, dan entah kapan lagi aku akan bisa kemari bermain dan bercanda bersama paman jantuk dan adik Dita. Aku merasakan ada getaran yang aneh di dalam dadaku ini. Aku tak mengerti apa ini sebenarnya. Kenapa aku begitu sedih dan merasakan kesepian seperti ini? Pasti Paman Pandu yang datang. Masuk saja, Paman. Pintunya tidak dikunci. Bagaimana, Kayan? Kau sudah siap untuk berangkat? Sudah, Paman. Ayolah. Oh ya, apakah Paman tahu di mana Paman Jantuk dan adik Dita? Aku tidak tahu, Kayan. Tapi menurut prajurit jaga di gerbang, mereka melihat Kala Jantuk dan Tuan Putri sedang berjalan keluar keraton. Sudahlah, Kayan. Kita harus segera ke kota raja. Kita harus menemui orang-orang pengemis tongkat merah. Baiklah, Paman. Ayolah. Kayan Manggala dan Panglima Pandu Permana segera meninggalkan ruangan di mana Kayan tinggal. Lalu keduanya bergegas pergi ke belakang keraton mengambil kuda mereka. Tak lama kemudian mereka telah keluar dari keraton dengan kuda. Sebaiknya kita memutar jalan belakang saja, Paman. Biar orang-orang kota raja tidak melihat kita. Terserah saja, Kayan. Yang mana kau anggap baik, lakukan saja. Aku tidak begitu kenal dengan orang-orang tongkat merah. Heya, heya. Paman, berhenti sebentar. Heya. Ada apa, Kayan? Kenapa kita berhenti di sini? Apakah kita telah sampai pada tempat tujuan? Belum, Paman. Tapi kalau kita memang bermaksud datang ke tempat mereka, sulit sekali. Tapi kita bisa memesan pada kepala cabangnya dari sini. Itu, Paman. Lihat, pengemis yang duduk di emperan rumah makan itu salah satu anggotanya. Aku bisa menyuruh dia memanggil Kis untuk Geni untuk menghadapku. Aku akan memberi tanda agar dia datang kemari. Nah, dia kemari, Paman. Luar biasa. Semuanya penuh dengan misteri. Perkumpulan ini mempunyai tanda dan kode khusus. Apakah semua tanda dan kodenya sama? Ataukah ini hanya tanda yang dimiliki oleh pimpinan utama mereka? Lalu bagaimana dengan tanda kepala cabang maupun pimpinan yang lainnya? Aku tak habis pikir dengan cara kerja mereka. Kayan, bocah kecil ini telah menjadi seorang pimpinan dari sebuah perkumpulan besar di tanah Jawa dan Pasundan ini. Kayan mengeluarkan tongkat kecil dan pendek berwarna merah. Apakah ini tongkat kebesaran perguruan itu? Ampun, tuanku muda. Ada keperluan apakah tuanku memanggil saya malam-malam begini? Apakah ada sesuatu yang harus saya kerjakan? Apakah tuanku menghadapi kesulitan di sini? Iya, Paman. Aku memanggilmu karena aku ingin Paman memanggilkan Paman Suntuk Geni yang menjadi pimpinan cabang di sini. Oh, kalau begitu baiklah tuanku muda Kayan. Saya akan melakukannya. Tapi harus kemana saya membawa Tuan Suntuk Geni? Aku menunggu di simpang sebelah sana. Aku ingin secepatnya, Paman. Aku tidak banyak waktu lagi. Oh, baiklah tuanku muda Kayan. Pengemis itu dengan cepat berlari ke arah utara. Sebentar saja, pengemis itu sudah hilang di telan kegelapan malam. Kayan dan Panglima Pandu memutar kudanya, lalu menuju ke arah simpang jalan yang agak jauh dari rumah penduduk. Kayan, aku ingin bertanya padamu. Tadi sewaktu kau memanggil pengemis itu, dia langsung berdiri dan menatap sebentar, lalu berlari. Dan dia begitu yakin bahwa kau yang memanggilnya. Iya, Paman. Karena setiap para pemimpin cabang maupun pusat, serta aku sendiri sebagai pimpinan utama, mempunyai cara dan kode tersendiri dalam memanggil orang-orangnya. Jadi setiap kepala cabang mempunyai cara dan kode tersendiri? Benar, Paman. Dan tak akan ada orang lain yang tahu akan kode itu. Karena kode itu berubah-ubah. Kalau tadi aku memanggil dengan kode begitu, hanya bisa pada malam hari. Sedangkan pada siang dan pagi hari akan berubah lagi. Oh, luar biasa. Suatu perkumpulan yang mempunyai tata cara yang rapi dan teratur. Dan aku kagum pada mereka yang begitu patuh padamu. Padahal, mereka tahu dan mengenalmu sebagai anak yang masih begitu muda. Mereka begitu patuh kepadamu. Mereka begitu mempercayai kemampuanmu. Paman, disinilah yang aku sendiri belum mengerti. Karena menurut perkumpulan pengemis tongkat merah, siapapun yang memegang tongkat merah ini, maka seluruh pengikutnya akan mengakuinya sebagai pemimpin utama perkumpulan pengemis tongkat merah. Mereka yakin bahwa yang memegang tongkat ini adalah orang yang telah mendapat anugerah dan kepercayaan dari leluhur dan sesepuh tongkat merah yang terdahulu, dan telah mendapat anugerah dari Dewata Agung. Dan mereka tidak akan pernah membangkang pada perintah orang yang memegang tongkat ini. Oh, kalau begitu, aku pun bisa menjadi pimpinan tongkat merah kalau aku sudah memegang tongkat merah di tanganmu itu. Benar, Paman. Tapi ada lagi syarat lain. Apa itu? Yaitu paling sedikit ada beberapa kepala cabang dari tiap perkumpulan yang menyaksikannya. Lalu Paman harus hafal dan paham pada sandi-sandi perkumpulan. Karena kalau tidak, pasti Paman akan mendapat halangan dan rintangan dari beberapa partai di tempat lain, yang juga sangat memperhatikan perkembangan dan keamanan dalam tubuh partai tongkat merah. Jadi masih ada syarat lain lagi. Dan masih ada partai lain yang menjadi pemantau kegiatan yang terjadi di dalam tongkat merah. Begitulah, Paman. Dan yang paling utama adalah Bibi Sariti. Beliau yang berada di belakang semua kegiatan tongkat merah. Iya. Aku mengerti sekarang, Kayan. Kayan, lihat. Ada yang datang. Mereka bertiga. Maaf tuanku muda Kayan. Menurut laporan dari anak buah saya, tuan muda memanggil saya. Adakah sesuatu yang harus saya kerjakan, tuan muda? Maaf, kalau tidak salah saya, yang bersama tuan muda ini adalah tuanku Panglima Kerajaan Karangsedana ini. Salam hormat tuanku Panglima Pandu Permana. Salammu kuterima, Kisanak. Paman Geni, aku memang memanggilmu karena memang ada yang amat penting yang akan kubicarakan. Ceritakanlah, tuan muda. Saya akan mendengarkannya. Kayan Manggala lalu menceritakan semuanya dari mula hingga akhir. Suntuk Geni, pimpinan cabang pengemis tongkat merah Kota Raja Karangsedana itu, mendengarkan semuanya dengan teliti. Sesekali tampak ia mengangguk-angguk. Kedua pengemis yang berada di sampingnya beberapa kali menarik nafas dalam-dalam. Begitulah, Paman Geni. Aku mengharapkan sekali bantuan Paman semua dari perkumpulan di sini. Jangan khawatir, Tuan Muda. Besok saya sendiri akan memimpin orang-orang kita di Karang Sedana ini untuk mengantar hingga ke perbatasan Karang Sedana. Dan saya juga akan memberikan kabar pada orang-orang kita di luar perbatasan. Biar mereka pun menyambut dan melindungi Tuan Muda sampai ke Mataram. Tapi kami akan menjaga Tuan Muda sama seperti yang biasa kita lakukan. Baiklah, Paman. Memang itu yang kuharapkan. Aku pun tidak menginginkan Paman mengikuti perjalananku secara terang-terangan. Bila Tuan Muda meninggalkan kota ini? Besok, saat matahari mulai muncul di ufuk timur. Baiklah, kalau begitu Tuan Muda, saya akan memperhatikan semuanya. Saya akan menyiapkan orang-orang tongkat merah dari golongan menengah ke atas. Terima kasih, Paman. Sekarang, aku akan kembali ke keraton. Silakan Tuan Muda. Selamat jalan, Tuanku Panglima. Oh, terima kasih, Suntukeni. Semoga kelak perjalanan kita tidak mendapat halangan sedikitpun. Kami berangkat dulu. Hiya, hiya, hiya. Selamat tinggal, Paman Geni. Hiya, hiya. Nah, kalian berdua dengar sendiri bahwa besok kita mendapat tugas dari Tuan Muda pimpinan utama Tongkat Merah. Beliau akan kembali ke Mataram. Sebenarnya perjalanan beliau tidak begitu kita khawatirkan. Namun, beliau membawa kitab pusaka Ratu Sima. Ya, beliau membawa kitab pusaka Ratu Sima. Maka dari itu, kalian berdua aku perintahkan malam ini juga untuk menemui semua anggota Tongkat Merah yang memiliki kepandaian menengah ke atas. Anggota baru, jangan diajak dulu. Karena perjalanan ini bisa saja menimbulkan sebuah bencana. Kita tahu bahwa selama ini orang-orang rimba persilatan begitu banyak mencari kitab pusaka itu. Baiklah, Tuanku. Kami akan menyebarkan berita ini pada semua anggota Tongkat Merah di Kota Raja ini dan di sekitar Kota Raja. Biar besok pagi-pagi sekali mereka bersiap-siap. Ya, sebaiknya sekarang juga kalian bergerak. Semakin cepat semakin baik. Baiklah, Tuanku. Ayo kita berangkat. Tuanku, kami pergi dulu. Mereka sudah pergi. Sebaiknya aku pun mengumpulkan orang yang berada di kalangan utama pengemis tongkat merah di kota ini. Perjalanan Tuan Muda Kayan harus dilindungi. Hop! Kayan, kembalilah ke kamarmu. Aku yang akan menyimpan kuda-kuda ini. Terima kasih, Paman Pandu. Aku memang merasa ngantuk sekali. Sampai besok pagi, Kayan. Tidurlah dengan lelap. Kayan turun dari kudanya, lalu memberikannya pada Panglima Pandu Permana. Orang tua itu langsung menggebrak kudanya, dan kuda itu pun berjalan menuju ke belakang keraton. Sementara itu Kayan yang masuk ke dalam keraton, segera menuju ke rumah tempat tinggalnya. Namun begitu memasuki halaman tempat ia tinggal, dia melihat Jaga Paramudita berdiri di pintu rumah. Tak jauh darinya, tampak Kalajantuk sedang duduk merenung, menatap langit yang tak berbulan. Ah, adik Dita, kau belum tidur? Kenapa kau berada di sini? Apa kata ayahandamu nanti? Ah, Paman Jantuk juga ada di sini? Iya, Kayan. Aku menemani Dita kemari. Dia katanya ingin bertemu denganmu. Sejak tadi kami menunggumu di sini. Dan dia tidak mau kuajak kembali ke Kaputren, katanya. Tapi, Paman, Dita ini... Sudah, Kayan. Bicaralah, jangan pikirkan apa-apa lagi. Aku sudah mengatakan semuanya pada Bibi Emban Pengasuh. Beliau katanya akan berusaha meyakinkan Gusti Prabu dan Tuanku Permaisuri kalau kebetulan menanyakan tentang anak ini. Ayo sekarang bicaralah. Dita akan bicara denganmu, katanya. Adik Dita, kau ingin bicara padaku. Katakanlah, apa yang ingin kau bicarakan? Setelah itu kau harus tidur. Kakang Kayan, kau berubah sekarang. Apakah kau membenciku setelah kau akan meninggalkan Karang Sedana ini? Adik Dita, maafkan aku. Bukan aku benci padamu, Tapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku tak mau sebenarnya berjumpa dalam keadaan ini. Adik Dita, kau tidak tahu apa sebenarnya bergejolak dalam hatiku ini. Aku sebenarnya tak mau berpisah. Aku tak ingin kita berpisah. Aku... Kenapa kau diam saja, Kakang Kayan? Apakah kau tidak menghendaki aku menjumpaimu lagi? Kalau begitu, baiklah. Aku akan kembali ke Kaputren. Adik Dita, tunggu. Bukan maksudku begitu. Tapi aku tidak ingin kau mendapat murka ayahandamu. Aku tak ingin kau dimarahi hanya karena hal ini. Sudahlah, Kakang. Percayalah pada Pangjantuk. Beliau sudah mengatakan apa yang perlu disampaikan oleh Bibi Umban kalau nanti ibunda atau ayahandaku mencariku. Kakang, kau dari mana? Bersama Paman Pandu. Aku baru saja menemui kepala cabang pimpinan pengemis tongkat merah di Kota Raja. Aku meminta bantuan mereka besok saat aku meninggalkan keraton ini. Jadi besok Kakang pasti berangkat pulang ke Mataram? Iya, Adik Ita. Aku memang harus kembali besok karena aku sudah terlalu lama meninggalkan ibunda dan ayahandaku. Maafkan aku, Adik Ita. Sebenarnya aku berat sekali untuk meninggalkan karang sedana ini. Rasanya terlalu banyak kenangan yang terdapat di sini. Kakang Kayan, aku pun rasanya sulit sekali menerima kenyataan ini. Aku tak menduga bahwa perpisahan ini akan terjadi. Kakang Kayan, aku harap perpisahan ini bukanlah untuk selama-lamanya. Bagaimanapun jauhnya Mataram dan Pasundan ini, aku berharap Kakang akan selalu ingat dengan Karang Sedana. Ingat bahwa di sini ada aku. Jaga para mudita yang menderita dan belajar bersama denganmu dalam gua karang. Ingatlah bahwa di sini juga ada Paman Jantuk, orang yang mengasihi kita selama di dalam gua karang. Adik Nita, aku tidak akan pernah melupakan semuanya. Aku tidak akan melupakan Paman Jantuk dan juga dirimu. Sebenarnya aku juga tidak bisa menerima perpisahan ini. Kenapa di dalam hidup ini mesti ada perpisahan? Aku... Mestikah aku mengatakan semuanya bahwa aku begitu menyayanginya? Iya, aku menyayanginya sebagai adikku sendiri. Tidak, Kayan, kau tidak bisa membohongi hatimu sendiri. Sayang yang ada di dalam dadamu adalah sayang yang lain. Kau tidak bisa berdusta, Kayan. Dan kau lihat serta tataplah mata putri itu. Bukankah mata itu juga lain? Tidak, tidak. Ini tidak mungkin. Aku masih terlalu kecil. Aku tidak boleh menodai persahabatan ini. Kakang Kayan, kenapa kita mesti berpisah? Tidakkah kau melihat mataku ini, Kakang? Mataku ini penuh dengan kerinduan dan kesedihan. Jaga para mudita. Kau masih terlalu kecil untuk mengenal arti sebuah kerinduan. Kau masih memerlukan perjalanan yang panjang untuk memasuki dunia yang lain. Jangan kau berbudak hatimu dengan kesedihan. Tidak, apakah aku tidak boleh mendapatkan kasih? Aku... Adik Ita, kenapa kau melamun? Sudahlah, Adik Ita. Biarlah kita hadapi perpisahan ini. Biarlah kita tempuh semuanya dengan ketabahan. Kuharap ini bukan sebuah penyesalan. Kita berpisah untuk bertemu kembali. Percayalah, Adik Ita, aku tidak akan pernah lupa dengan dirimu. Begitu kata-kata Kayan selesai, jaga para mudita tanpa sadar segera menubruk laki-laki itu. Gadis kecil itu menangis di dalam pelukan Kayan. Ratapnya begitu memilukan hati. Kala Jantuk yang berada tak jauh dari tempat itu tersentuh, orang tua itu pun tanpa sadar menitikkan air mata. Sudahlah, Adik Ita, kuharap kau jangan menangis lagi. Tak ada gunanya air mata kalau hanya untuk menangisi perpisahan ini. Iya, Nduk, sudahlah. Perpisahan ini kan bukan sebuah kematian. Mataram dan Pasundan adalah dua buah keraton yang bisa ditempuh dengan berkuda. Nanti kalau aku rindu pada Kayan dan kau juga ingin bertemu dengannya, aku akan membawamu ke Mataram. Kita akan bertemu lagi, ya kan? Sudahlah, jangan tangisi perpisahan ini. Jangan kau sesali semuanya. Kehidupan ini memang begitu. Ayo, kita pulang. Paman akan mengantarmu ke Kaputren, ya. Besok pagi kita akan mengantar Kayan pulang ke Mataram. Paman akan menemanimu mengantar Kayan sampai di batas pintu gerbang. Ayo, ayo Ndo. Nanti malah ayahmu dan ibumu mencarimu. Kau kan malah kena marah. Eh, Kayan, lepaskan pelukanmu. Iya, Paman. Maafkan aku, adik kita. Sekarang aku akan tidur. Besok aku harus berangkat. Kembalilah, adik kita. Iya, Kakang. Aku akan kembali. Besok aku hanya bisa mengantarmu di pintu gerbang keraton. Dan kuharap kau tidak melupakan diriku. Oh, Dewata Agung, rupanya kau telah memberikan arti kasih sayang dan cinta dalam hati mereka. Semoga saja kau menjagakan cinta mereka. Mereka adalah anak-anak yang baik. Ayo, Dok, kita kembali ke Kaputren. Kasihan Bibi Emban. Dia pasti cemas menantikan dirimu. Kayan, kami tinggal dulu ya. Iya, Paman. Dan pesan kepada Paman. Iya. Jagalah adik kita kelak. Kalau aku sudah tidak di Karang Sedana lagi. Wah, aku pasti menjaganya. Serintilkan putriku. Aku tidak akan membiarkan dirinya mendapatkan celaka. Tenang sajalah. Hanya nanti kalau kau tiba di Mataram, sampaikan salamku pada kedua orang tuamu ya. Malam itu semuanya berlalu dalam kesedihan. Kayan Manggala hampir tak bisa memejamkan matanya. Hampir fajar tiba, baru ia bisa memejamkan matanya. Begitu juga dengan Jaga Paramudita. Dan saat matahari baru muncul saja di ufuk timur, tampak Kayan Manggala keluar dari kamar tempat ia menginap. Di halaman, tampak Panglima Pandu Permana dan 5 orang prajurit utama Karang Sedana sudah bersiap di atas kuda. Kayan, kau kesiangan. Kami sudah menunggumu di sini. Aku baru saja akan masuk untuk membangunkanmu. Ayo, sekarang kita menghadap Gusti Prabu. Kita mohon pamit dan doa restu. Ayolah, Paman. Lalu mereka semua segera menuju ke pendopo utama, di mana Purbaya dan Cempaka telah menunggu. Dan di pendopo itu tampak juga Kijangkung dan Jaga Paramudita serta Kalajantuk. Agaknya kau tidur terlalu lelap, Kayan, sehingga kau hampir lupa bahwa kau harus bangun pagi dan pergi ke Mataram. Maaf, Paman Purbaya. Saya memang lelah sekali. Maklum, sudah lama saya tidak tidur enak. Selama ini kami selalu tidur di atas lempengan batu. Maaf, Paman. Sudahlah, sekarang bersiaplah. Paman Pandu, keselamatan Kayan dan kitab pusaka itu adalah tanggung jawabmu. Hamba, Gusti Prabu. Oh ya, Kayan, bagaimana dengan orang-orang tongkat merah yang kau hubungi tadi malam? Mereka semua sudah siap, Paman. Mereka menunggu saya di batas kota raja. Mereka akan mengawal saya sampai di perbatasan Mataram. Mereka akan mengawal dengan cara berganti dari setiap cabang tongkat merah. Bagus. Nah, sekarang berangkatlah. Doaku menyertai perjalananmu. Oh ya, di mana kitab itu kau simpan? Di dalam baju saya ini, Paman. Bagus. Sekarang berangkatlah. Paman Pandu, jaga Kayan dan antar sampai ke Mataram. Sampaikan juga salamku pada penguasa Mataram, Prabu Sanjaya, serta Bibi Anting Wulan dan Paman Saka. Semua perintah akan hamba junjung tinggi, Gusti Prabu. Demi keselamatan Kayan, nyawa hamba dan 5 prajurit utama pengiring Kayan akan menjadi jaminannya. Aku yakin Paman akan bisa mengatasi semua rintangan di jalan. Pergilah. Panglima Pandu Permana segera menghormat bersama Kayan. Lalu mereka melangkah mundur. Prabu Purbaya dan Cempaka mengantar sampai di halaman pendopo agung, sedangkan Kalajantuk dan Jaga Paramudita mengiring sampai ke pintu gerbang. Ada tangis sedih keluar dari mulut Jaga Paramudita. Paman Pandu, apakah kita perlu memacu kuda kita biar berlari kencang? Tidak perlu, Kayan. Kita tidak perlu tergesa-gesa. Kita harus jalan dengan biasa saja. Bukankah orang-orang tongkat merah juga berada di sekitar kita? Dan aku yakin mereka tidak akan menggunakan kuda. Kalau kita memacu kuda, mereka akan kewalahan mengimbangi kita. Walaupun mereka bisa berlari cepat, namun lama-kelamaan mereka akan kehabisan tenaga. Ya, paman benar. Kita memang tidak perlu tergesa-gesa. Rombongan kecil itu terus berjalan dengan tenang melewati kota raja, lalu melewati hutan kecil di luar perbatasan kota raja. Saat matahari tenggelam di ufuk barat, rombongan kecil itu tiba di sebuah desa kecil, lalu mereka pun beristirahat. Paman Pandu belum tidur? Ah, belum. Dan kau sendiri? Aku belum mengantuk, Paman. Oh ya, kemana 5 prajurit itu, Paman? Apakah mereka sudah tidur? Belum juga, Kayan. Mereka turun ke bawah. Mungkin minum dengan pemilik penginapan ini. Ah, kalau kau mau turun, turunlah. Biarlah Paman sendiri di sini. Nah, suara apa itu, Kayan? Agaknya seperti tanda dari orang-orang tongkat merah. Ah, benar, Paman. Mereka telah siap berjaga di sekitar tempat ini. Iya, malam ini kita bisa tidur enak dan lelap. Oh, luar biasa kesetiaan orang-orang tongkat merah. Mereka tahan tidak tidur hanya untuk menjaga pimpinan mereka yang masih bocah seperti Kayan. Hebat, hebat. Sebuah perkumpulan yang bagus. Sementara itu di kota raja, di keraton Karangsedana, malam itu jaga para mudita dan Kalajantuk masih berdiri di jendela kamarnya masing-masing. Kalajantuk baru merasakan sepi. Malam ini langit bersih, meskipun tidak ada bulan, namun cahaya bintang sangat indah sekali. Kayan, iya. Di mana anak itu sekarang ya? Sudah sampai di mana itu perjalanannya? Tidur di mana dia malam ini? Ya, semoga saja Dewata Agung melindungi anak baik itu. Dia anak yang berbakat dan berbakti. Aku yakin kelak, kalau dia sudah besar, dia akan jadi seorang pendekar besar yang menjunjung tinggi kebebasan dan keadilan. Ya, semoga saja Dewata kembali mempertemukan dia dengan jaga para mudita. Yakin di hati mereka sebenarnya tumbuh cinta kasih yang murni dan dalam, walaupun mereka masih kecil. Tapi, ya, aku dapat menangkap getaran dari pandangan mata mereka. Aku melihat ada cahaya lampu dari kaputren tempat tinggal jaga para mudita. Pasti gadis kecil itu belum tidur. Mungkin dia juga tengah merenung di jendelanya seperti aku ini barangkali ya. Sayang sekali jendelaku ini tidak berhadapan dengan jendela kamarnya. Kalau tidak, aku akan bisa melihat dia merenung dari sini. Oh, apa itu yang melesat ke tengah halaman keraton? Oh, itu dia, meloncat naik ke atas wuungan. Siapa dia itu? Dia berdiri memandang kemari. Dia menantang. Kurang ajar. Dia tidak boleh mengganggu di sini. Aku akan menghalanginya. Yep. Kalajantuk melesat ke arah bayangan yang berdiri di atas wuwungan keraton. Melihat ada yang memergoki kehadirannya, orang yang berdiri di atas wuwungan itu tersentak. Dia mendengus perlahan. Hei, siapa kau kisanak? Apa yang hendak kau lakukan di sini malam-malam begini? Kebetulan kita bertemu manusia buntung. Jadi aku masuk pada tempat yang benar. Mana bocah kecil itu? Suruh dia keluar untuk menyerahkan kitab untukku. Rupanya kau salah satu di antara manusia rakus yang mengincar kitab pusaka Ratu Sima ya. Sayang sekali kau terlambat. Bocah itu sudah pergi dari sini membawa kitab itu, karena kitab itu memang miliknya. maka dia membawanya pergi. Kau terlambat, orang asing. Hei, kau jangan main gila denganku. Aku bisa membunuhmu di sini. Oh, cepat panggil bocah itu dan serahkan kitab itu padaku. Biasanya yang suka tidak mempercayai omongan orang itu hanya dia yang suka berbohong. Kalau tidak ya orang gila pasti. Hanya dua jenis manusia itu saja yang tidak pernah percaya pada kejujuran. Kisanak, sekarang aku mau tanya, apa maksudmu hanya itu saja sehingga malam-malam begini keluyuran di sini? Kalau hanya itu, pergi saja dari sini sebelum orang-orang di keraton ini bangun dan membunuhmu beramai-ramai. Kau menyuruhku pergi? Ya, tidak. Siapapun tidak bisa menyuruhku pergi walau dia itu Purbaya. Kau jangan mengancamku dengan mengatakan hal seperti itu padaku. Kau anggap apa aku ini, ha? Ayo cepat suruh keluar bocah itu. Setelah itu, aku akan membuat hilang persoalan ini. Kisanak, tanganku ini memang cacat. Tanganku ini buntung. Tapi hatiku tidak sebuntung tanganku ini. Hatiku masih utuh. Apa yang kukatakan itu benar. Sebenarnya pemilik kitab itu adalah diriku. Namun karena kitab itu tidak berjodoh denganku, melainkan dengan si Kayan, maka aku merelakan kitab itu dibawanya pergi. Dan aku tidak mau mengganggunya lagi. Tapi kok kamu datang kemari justru memaksakan agar kitab itu jadi milikmu? Apa kamu ini waras, Kisanak? Kalau kau tidak waras, pergi saja dari sini. Aku tidak suka bertarung dan berbicara dengan orang gila. Lebih baik aku tidur saja. Bangsat! Kau tidak memandang sebelah mata padaku, ha? Kamu ini bagaimana, Kisanak? Ilmu orang ini hebat juga. Serangannya cepat dan mendatangkan suara mencicit. Wah, tokoh dari mana dia ini? Apa dia juga ikut saat terjadi perebutan di gua karangnya? Tapi kurasa tidak. Aku tidak melihatnya saat itu. Tapi dari mana dia tahu kalau kitab pusaka itu berada di tangan si Kayan? Ternyata si Buntung ini memiliki ilmu yang hebat juga. Apakah ilmu yang dimainkannya ini ilmu dari kitab sejati itu? Gerakannya aneh. Ya, kemungkinan dugaanku benar. Karena dia dan dua orang bocah itu terjebak di dalam gua karang dan juga pamor ilang. Tapi tidak mungkin ilmunya ilmu dari kitab itu. Karena yang berhasil mengambil kitab itu adalah pamor ilang. Mampuslah kau manusia buntung. Jangan terlalu bermimpi, Kisanak. Kalau kau datang dengan berbekal ilmu seperti ini untuk merampas kitab sejati itu, jangan harap kau tidak bakalan bisa. Melawan Kayan saja mungkin kau sudah terkapar di tanah. Apalagi hendak menghadapi Prabu Purbaya. Lucu. Barangkali dengan sekali gebrak saja kau sudah bakalan jatuh sungsang sumbel. Baiklah. Kau memang harus memberi pelajaran. Orang itu menyerang Kalajantuk dengan cepat. Kedua tangannya bersilang dan berputar. Dua kali sodokan tangan kirinya menyerang dada dan leher. Sedangkan tangan kanannya mempersiapkan sebuah serangan yang dahsyat. Kalajantuk menghindar dengan bersalto ke udara. Namun begitu dia menjejakkan kakinya ke atas wuwungan, tangan kanan orang itu menyerang dengan serangkum angin serangan yang hebat. Manusia buntung, rasakan sekarang. Saat ini aku tinggal membinasakanmu dengan melemparkan tubuhmu ke bawah sana. Tapi sebelum itu, aku ingin bertanya, kemana bocah itu? Dan di mana kamar tempat tinggalnya? Katakan! Kalajantuk tidak menjawab. Matanya menatap pada orang yang memukulnya dengan tajam. Tiba-tiba ia merasakan ada getaran hangat menjalari seluruh urat di dalam tubuhnya. Wajah Kala Jantuk terasa panas, dan tiba-tiba badannya terasa ringan. Tenaganya bertambah dengan cepat. Pada saat berikutnya, tampak ia melenting bangun. Terkejut, Kisanak. Kau tidak akan bisa membunuhku. Kau tidak akan pernah bisa memaksaku untuk mengatakan tentang anak itu, ah? Karena memang anak itu sudah tidak ada di sini lagi, ah? Ayo, sekarang giliran tahan balasan. Aku akan membayar hutang pukulanmu. Kala Jantuk menyerang dengan cepat. Tangan tunggalnya berputar sehingga menimbulkan angin pukulan yang panas. Laki-laki di depannya terpana. Namun sesaat kemudian dia melenting ke udara, lalu turun di atas punggungan yang lain. Bang, saat jangan lari! Aku tidak lari! Kalau kau berani, kejarlah! Kutunggu kau di luar keraton ini, ya! Kau kira aku manusia seperti ibu pengecut? Kala Jantuk mengejar orang itu dengan cepat. Tubuhnya berkelebat melintasi wuwungan keraton menuju keluar. Tak lama kemudian, dia sudah berada di luar tembok keraton. Kala Jantuk berdiri dengan mata tajam menatap ke depan. Saat itulah, musuhnya membalikan tubuhnya. Kau hebat! Tapi di sini, kau tidak akan bisa selamat dari tanganku. Kau akan mati di sini. Kecuali satu. Apa? Kau katakan di mana kamar bocah lelaki yang bernama Kayan itu, ah? Dan aku akan membebaskan dirimu dari kematian. Sejak kecil, bahkan sejak lahir ke dunia ini, aku belum pernah menemui orang gila dan bodoh seperti dirimu, Kisanak. Aku kan sudah bilang, Kayan itu sudah pergi. Dia pulang ke tempat asalnya. Tapi kau malah ngotot dan tidak percaya. Manusia macam apa sih kau ini? Gila itu jangan dipelihara, Kisanak. Bangsat! Harus mati, jangan samakan aku dengan yang pertama tadi, Kisanak. Sekarang kaulah yang akan mati di sini. Tapi sebelum itu, tinggalkan namamu. Gila, gerakan manusia buntung ini semakin lincah dan cepat. Sambaran tangannya mendatangkan hawa panas. Gila, luar biasa. Ilmu apa yang dipergunakannya ini, ha? Sekarang aku akan bayar hutangku. Lihat ini, ini yang pertama. Setan, siapa kau orang asing? Kenapa membokong, ha? Maaf, Kisanak. Aku terpaksa ikut campur dalam hal ini. Karena beliau adalah junjunganku. Aku yakin kau tidak akan mampu melawannya. Namun aku juga tidak ingin orang sepertimu melawan junjunganku. Akulah yang pantas untuk menjadi lawanmu. Begitu orang yang baru datang itu bertepuk, maka dari sekitar tempat itu keluarlah beberapa orang dengan seragam yang sama, dan mereka langsung mengurung Kala Jantuk. Pada saat yang lain, dari balik pohon di pinggir jalan muncul sepasukan prajurit. Jumlah mereka tidak kurang dari 150 orang dengan senjata lengkap. Kala Jantuk tersentak. Pasukan dari mana ini? Apa mereka akan menyerang Karang Sedana? Atau hanya ingin merampas kitab pusaka itu? Wah, ini berbahaya sekali. Aku harus keluar dari sini untuk memberitahukan prajurit agar memanggil Paman Jangkung dan Senopati yang lainnya. Tapi bagaimana nih aku keluar dari kepungan ini nih? Aku yakin mereka orang-orang yang berilmu tinggi nih. Kisanak, maaf kalau kami mengejutkanmu. Sebenarnya kami tidak akan melakukan ini, tapi kau agaknya terlalu keras kepala. Dan agaknya kau memang harus dipaksa dengan kekerasan agar menunjukkan pada junjungan kami di mana kamar bocah laki-laki yang memegang kitab pusaka itu. Dan agaknya kau pun sama dengan junjunganmu. Aku kan sudah mengatakan bahwa anak itu tidak tinggal di sini lagi. Dia baru saja pergi tadi pagi dari keraton ini. Bohong. Hei, kau jangan main-main. Sekarang keselamatanmu tinggal seujung kuku. Ayo katakan. Kalau tidak, kami akan mencincang tubuhmu. Kalau memang benar dia pergi, kemana arahnya? Nah, dan kemana dia perginya? Begitu. Soal kemana tujuannya, itu rasanya aku tidak bisa memberitahukan. Karena aku yakin kalian akan mengejar dan merampas kitab itu, kan? Tidak, tidak akan ku beritahukan pada kalian. Kau jangan mempermainkan kami. Apakah kau tidak sayang pada nyawamu? Manusia mana yang tidak sayang pada nyawanya? Karena dengan nyawa itu, dia akan bisa menikmati alam dan segalanya. Tapi kalau kalian memang mau mengambil nyawaku, ya silakan, apa boleh buat. Tapi tentunya, aku juga akan berusaha dulu sedapat mungkin mempertahankan nyawaku, kan? Kau akan menyesal, Orang buntung ini memiliki ilmu yang tidak bisa dipandang ringan. Gerakannya cepat dan ringan. Dan tunggalnya menyimpan hawa pukulan maut yang keras dan menekan. Siapa sebenarnya orang ini? Apa hubungannya dengan Purbaya? Apakah dia ini salah satu keluarga keraton? Ataukah hanya punggawa keraton? Mengagetkannya. Aku harus mengeluarkan ilmu kesaktianku yang lebih tinggi lagi. Ayo, keluarkan semua kemampuanmu kalau kau ingin membunuh. Apa sih sebenarnya mereka-mereka? Ilmunya tinggi-tinggi. Tapi aku tidak boleh menyerah. Aku harus mempertahankan diri. Tapi pada kemana prajurit jaga di pintu gerbang itu? Apa mereka telah dilumpuhkan oleh orang-orang ini? Sehingga tidak tahu kalau ada pertarungan di sini. Rasakan ini, Setan. Ada yang mendorong tenagaku. Siapa dia? Kisanak yang telah memotong pukulanku. Sudilah kiranya untuk keluar menampakkan diri. Panggilan yang sopan. Maaf Kisanak. Maafkan kalau penyambutan kami kurang memuaskan. Selamat datang di Karang Sedana. Siapa kau Kisanak? Rasanya pangeran muda di sampingmu itu sudah mengenalku. Karena sewaktu di Gua Karang, aku dan dia pernah bertemu. Ada apakah sebenarnya yang terjadi sehingga Kisanak datang kemari membawa pasukan sebegini banyak? Apakah orang ini yang namanya Purbaya? Masih semuda inikah penguasa Karang Sedana dan Tanah Pasundan ini? Aku melihat dia begitu sederhana. Tapi tadi, ilmunya cukup hebat ketika memotong seranganku. Maafkan. Apakah sekarang ini aku berhadapan dengan Prabu Purbaya, Raja Karang Sedana ini? Iya. Akulah Purbaya. Untuk saat ini memang aku dipercayakan oleh rakyatku untuk memimpin mereka. Oleh karena itu, kalau memang kalian datang kemari karena urusan kerajaan, atau barangkali ada rakyat atau prajuritku yang berbuat salah, aku atas nama raja mereka, memintakan maaf pada Kisanak semua, dan juga pada pangeran muda ini. Mari silakan masuk. Kita sebaiknya bicara di dalam keraton. Purbaya, kau jangan mau menjebak kami. Bicara di sini saja. Kami datang kemari hanya ingin menuntaskan masalah di Gua Karang. Oh, maaf. Aku sama sekali tidak tahu. Persoalan apakah itu? Rasanya semua persoalan di Gua Karang itu sudah selesai. Ada apa lagi? Untuk orang-orang bodoh itu memang sudah. Tapi tidak bagiku. Aku kemari ingin meminta pertanggungjawabanmu atas kematian dua orang pengikutku. Bagaimana pula ini? Rasanya aku tidak pernah membunuh orang-orangmu, dan aku sama sekali tidak terlibat di dalam urusan kitab itu. Kenapa kau menuduhku dan memintaku agar bertanggung jawab? Peraturan mana yang kau pakai? Purbaya,